Kadang lurus, kadang minggok, dongak nopo. ati-ati opo tenan no tresno iki dadi siji. Terima kasih. sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan kerep puring-puringan ora mokal bubar anggone bebraya. Cemburuan. kurangku opo jajal toko ngomong masalah sepele ojo digawe to. Tresno segampang iku opo kowe wis lali marang sumpah sing mbok sanggupi janji sing biyen jarene mbok tepati. Yeah. Sing tak temo Nyaman rosliramu apa kowe ra ngerti apa rang rumangsani yen wis kedaden koyo saiki kudu Tak akan delita jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ora masalah yen kon perjuang dhewe sing penting kowe bahagia ending.

kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana, janda mana Tuhan sana. Janda yang putih, janda yang putih berambut pirangnya. Sakita, Asole, Ici. Hati takut jadi berani. Lihat janda kayak

Malam kurang apa ku padamu sampai kau tak kenal aku. Hingga ku terluka, Mas Do. Dalam berita dengerin. Bila tak ada lagi cintamu yang indah untukku, tak ada lagi sayangmu yang kusuruh, harusnya kau tahu betapa hidupku sakit dan ku terluka. Lalu kau pergi, kini terbang jauh. sampai kau tak